Mitra Bisnis, kemarin Kwi Kian Gi telah mengungkapkan pandangannya yang menyebutkan pemilihan kepala daerah memang sebaiknya tidak secara langsung, melainkan dipilih oleh wakil-wakil rakyat di DPRD. Ia menambahkan, secara politis dan ketatanegaraan, legitimasi para kepala daerah yang dipilih oleh DPRD jadi tidak melampaui legitimasi para menteri yang dipilih presiden, sehingga bisa mengeliminir pembangkangan dari kepala-kepala daerah. Sementara secara historis, para pendiri bangsa pun sebenarnya telah menggariskan kepala daerah dipilih oleh wakil-wakil rakyat. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi. Jadi, Bapak melihat pemilihan langsung kepala daerah jelas berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ya, Pak? Ya. Nah, sekarang yang lebih gila ya. Karena mereka ini kan orang-orang pinter ini kan bilang, kalau kita perhatikan debatnya itu demokrasi, hak rakyat diambil kalau ke DPRD, seperti dulu, segala macam. Sekarang rakyat yang nyata-nyata melakukan pemilihan, dari pemilihan yang lalu itu kan berapa? 130 juta, ya kan? Kalau kita mengacu pada pemilihan presiden, Prabowo kan dapat 62 juta. Lalu selisihnya katanya 8 juta, berarti Jokowi mendapat 70 juta. Jadi kalau 130 juta rakyat itu, setiap rakyat dari 130 juta itu bisa bilang, buat saya presiden ini yang baik, buat saya anggota DPR ini yang baik, buat saya anggota DPRD ini yang baik, buat saya wali kota ini yang baik, bisa dia mengatakan demikian. Wong saya saja waktu nyoblos ya lebih begitu, satu pun gak ada yang kenal. Akhirnya yang saya coblos ya partainya. Kok bisa bilang hak rakyat diambil, hak rakyat yang mana? Nah, terus kemudian kita sekarang mengacu, ini kan pikiran logika kita. Mari kita acu pada pemikir-pemikir besar yang sangat bernama. Misalnya Francis Fukuyama, baca bukunya dong. Banyak sekali buku yang mengatakan, tidak ada demokrasi yang sepenuh-penuhnya kalau rakyatnya masih belum tersidik, belum mengetahui masalah. Nah, tadi saya bicara soal yang 130 juta satu persatu. Itu Bank Dunia mengatakan, kalau ukuran 2 dolar per hari, itu di bawah itu sudah miskin. Dan kalau itu ukuran itu yang diterapkan, separuh miskin. 120 juta orang miskin. Nah, itu berapa? 2 dolar kali 12 ribu, 24 ribu. 24 ribu kali 12 tahun kan cuma 300-400 ribu rupiah kira-kira. Itu kan memang miskin betul kan. Nah, orang yang seperti itu masih mikir milih siapa? Bisa. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.